tahu, tanya yang mau tanya saya. Ada. Aku suka makan Indomie curry, walaupun gak bergizi tapi gurih. Pakai bawang goreng, jangan lupa cabai. Habis itu aku mampir ke kafe. Aku suka makan Indomie curry, walaupun gak bergizi tapi gurih.